seno kembang warung yen gelem ora keduhu. Jamu keraton sing dagange pinangera nembe ketemu pengen kelakon karo wong ayu pelangian. Arjuna patih amarta ketemu cinta asale cuma kenalan manusia ora kuasa jodoh ada ning tangan Tuhan. Jamu keraton sing dagange pinangera nembe ketemu pengen kelakon karo wong ayu pelayan. Arjuna patih amarta ketemu cinta asale cuma kenalan manusia ora kuasa jodoh anak ning tangan Tuhan.